Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas kenikmatan bisa dipertemukan kembali dalam majelis Thalathatil Usul, pembahasan tentang tiga prinsip pokok dasar agama ini, di mana kita masih dalam prinsip kandungan mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mengenal beliau mencakup beberapa hal. Yang pertama, mengenal tentang nama dan nasab beliau. Yang kedua, mengenal tentang syariat yang beliau bawa. Dan yang ketiga, mengenal tentang perjalanan hidup beliau dari sejak sebelum diutus Nabi sampai dengan wafatnya. Maka kita dalam pembahasan hari ini atau malam ini mengenai keberadaan syariat beliau setelah beliau wafat. Maka diterangkan oleh al-muallif rahimahullah di sini. Qala fadilatul syekh al-allamah Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, beliau menyatakan akhadha ala hadha 10 sinin. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam terus mendakwakan Islam di Madinah selama 10 tahun. Yakni dengan mendakwakan tauhid tanpa hentinya, disempurnakan dengan syariat-syariat Islam sebagai konsekuensi syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang Allah turunkan setelahnya, setelah tauhid. Yani yang kebanyakan syariat-syariat tersebut diturunkan di kota Madinah setelah Nabi hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Yang telah lewat berupa zakat, saum, kewajiban puasa, kewajiban haji, kewajiban jihad, kewajiban azan, amar ma'ruf dan nahi mungkar serta yang lainnya dari syariat-syariat Islam. Maka beliau terus mendakwahkannya selama 10 tahun. Wa ba'daha, dan setelah 10 tahun berlalu, tuwuffiya salawatullah wasalamuhu alaihi. Maka beliau wafat. Allah wafatkan beliau. Naam, di pangkuan istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Di mana beliau ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih, yakni menyaksikan keberhasilan dakwah beliau diterima manusia, ataukah dipanggil dan kembali ke sisi Allah fi rafiqil a'la, di tempat yang paling tinggi. Maka beliau kata Aisyah radhiyallahu anha, farafa'a usbu'ahu faqala fir rafiqil a'la. Beliau menunjuk jarinya ke langit dan mengatakan fir rafiqil a'la, aku memilih untuk kembali. Rafiqil a'la. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran besar, yakni keberhasilan sebuah dakwah bukanlah diukur semata-mata dengan banyaknya orang yang menerima. Seorang di dalam berdakwah itu dikatakan sukses dan berhasil, yakni dikala dia terus bisa istiqomah di atas al-haq, istiqomah di atas keikhlasan, istiqomah di atas tauhid sampai dengan wafatnya, sehingga Allah tempatkan dia di tempat yang mulia di jannah nanti. Adapun sekedar barometer ukuran keberhasilan dakwah apabila banyak yang menerima, sementara na'udzubillah menjadikan orang yang berdakwah tersebut tidak mengenal tauhid, atau meninggalkan tauhid yang telah dia dakwahkan, atau menyimpang dari keikhlasan condong kepada dunia, maka ini adalah keterpurukan, bukanlah sebuah keberhasilan di dalam dakwah. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala diberi pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melihat keberhasilan dakwahnya di dunia ataukah dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala fi rafiqil a'la, beliau lebih memilih untuk melihat atau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala fi rafiqil a'la. Sehingga dari sini pula faedah yang kedua adalah hendaknya seorang bersabar di dalam berdakwah menyeru manusia kembali kepada Allah, karena kadangkala yang namanya penerimaan dari manusia itu kadangkala tatkala dai tersebut telah wafat. Tatkala dai tersebut telah wafat, para orang tua yang mereka menasehati anak-anaknya untuk menjadi baik, janganlah berputus asa. Namun hendaknya mereka terus istiqomah di atas kebaikan dan al-haq ini. Karena barangkali di sana nanti Allah menghendaki anaknya terbuka hatinya dan menerima al-haq dikala orang tuanya wafat dengan dia dalam keadaan istiqomah di atas al-haq. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengkisahkan sebuah kisah gulam min Bani Israel, seorang anak dari kalangan Bani Israel yang dia ketika itu mengenal tauhid dalam keadaan penduduk, raja dan rakyatnya ketika itu adalah ahlu syirik yang mereka mempelajari ilmu sihir. Maka gulam tadi pun dipanggil oleh sang raja untuk dimintai pertanggungjawaban mengikuti agama-agama orang di zamannya, dan untuk mengembalikan sihir ataupun juga kembali melakukan perbuatan sihir. Namun akhirnya upaya untuk membunuh gulam tadi yang dilakukan oleh raja dan bala tentaranya tidak berhasil, sampai si gulam mengatakan, engkau tidak akan bisa membunuhku sehingga engkau kumpulkan rakyatmu di alun-alun dan engkau panah pada bagian naharku, yakni bagian leherku, kemudian engkau ucapkan bismillah. Maka dilakukan, dia pun mengumpulkan rakyatnya dan memanahnya bismillah rabbil gulam, dengan menyebut nama Allah, Rabb yang telah mencipta, memberikan rizki dan mengatur anak ini. Maka anak tersebut pun meninggal ketika itu. Namun ternyata ketika anak tersebut meninggal, maka seraya rakyat yang menyaksikannya mengatakan, amantu bi rabbil gulam, kami sekarang beriman dengan Allah, Rabb yang telah menciptakan anak ini. Ditinggalkanlah raja dengan akidahnya. Kapan itu terjadi? Setelah anak tersebut mati. Maka dari sini, inilah dorongan kita untuk senantiasa istiqamah di atas al-haq, berpegang dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun apa yang terjadi di muka bumi ini. Karena yang namanya keberhasilan kita mati di atas al-haq bukanlah keberhasilan kita selamat dari kematian. Karena yang namanya kematian itu suatu kepastian. Nah, barakallahu fikum. Maka bagaimanakah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Qala rahimahullah, tuwfiya salawatullah wa salamuhu alaihi. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun wafat. Namun wa dinuhu baqin, agama dan syariat yang beliau bawa ini tetap kekal. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat berarti syariat dan agama beliau sirna bersama jasadnya Nabi. Tidak. Namun Nabi itu wafat dan agamanya yang Allah jadikan sebagai penyempurna syariat-syariat sebelumnya, yang Allah jadikan sebagai penutup syariat-syariat yang lainnya, maka ini tetap kekal, tidaklah sirna. Yang Allah Ta'ala berjanji akan menjaga agama ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan adzikr dalam satu tafsiran Al-Qur'an, dalam riwayat yang lain, tafsiran yang lain, yakni agama ini. Kamilah yang menurunkan syariat-syariat agama. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga syariat-syariat tersebut. Allah menjaga agama ini. Walaupun nabinya sallallahu alaihi wasallam telah wafat, namun agamanya tetap kekal. Wa hadza dinuh, di mana inilah agama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penyempurna syariat-syariat sebelumnya. Tidak ada satu syariat pun yang berlaku setelah diutusnya Rasul sampai wafat beliau kecuali apa yang telah beliau sampaikan kepada umat ini. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam disifatkan la khaira illa dallal ummata alaihi wa la syarra illa hadzaraha minhu, dan tidaklah ada satu kebaikan pun, satu jalan yang bisa mengarahkan pada kebaikan kecuali dallal ummata alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan umat ini untuk mengikutinya. Wala syarra, dan tidaklah satu jalan yang bisa mengantarkan pada kejelekan, illa hadzaraha minhu, kecuali beliau tahdir, beliau peringatkan umat ini untuk menjauhinya. Sehingga telah sempurna. Tidak ada satu kebaikan pun yang ada pada umat ini atau akan diterima oleh umat ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan umat untuk mengikutinya. Dan tidak ada satu kejelekan yang akan mengena umat ini dan akan menimpa umat ini melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umat untuk menjauhinya. Maka di antara kebaikan-kebaikan tersebut adalah banyak. Seluruh kebaikan itu adalah banyak, namun yang paling besarnya, dan ini menjadi porosnya, dan menjadi sumber segala kebaikan adalah apa yang diserukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang itu menjadi pokok dakwah beliau. Demikian pula kejelekan itu sangat banyak dan bercabang-cabang, namun pokok kejelekan tersebut itulah yang paling diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita bertanya, apakah pokok kebaikan yang diajarkan Rasul? Maka kata beliau, wal khairul ladzi dalla alaihi tauhidu wa jami'u ma yuhibbuhu Allahu wa yardah. Dan kebaikan, pokok kebaikan yang ditunjukkan kepada umat ini untuk mengikutinya adalah at-tauhid. Tauhid merupakan pokok segala kebaikan. Dan seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, maka itulah yang namanya pokok-pokok kebaikan. Dan itulah kebaikan, yakni tauhid. Apa makna tauhid? Agar seorang senantiasa meyakini segala sesuatu datangnya dari Allah dengan tauhid rububiyahnya, dan meyakini Allah memberikan sesuatu nikmat ini yang mana Allah mewajibkan kita untuk menjadikan satu-satunya yang kita ibadahi hanyalah Allah, yakni tauhid al-uluhiyah, di mana Allah memiliki nama-nama yang agung dan sifat yang mulia yang tidak serupa dan semisal dengan hamba-hambanya. Itulah tauhid asma wa sifat, di mana apabila seorang tauhidnya baik akan membuahkan amalan yang baik dalam seluruh sisi-sisinya. Dan tidaklah di sana ada ketergelinciran atau barakallahu fikum, ada kejahatan dan kejelekan, melainkan karena kurangnya tauhid atau hilangnya tauhid dari orang tersebut, sebagaimana nanti akan dijelaskan di dalam syarah. Dan seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi itulah patokan kebaikan. Sehingga kalau sesuatu dikatakan baik, itu kalau Allah mencintai dan meridhoinya. Kalau Allah tidak mencintai dan meridhoinya, itu bukanlah baik di sisi Allah, namun kejelekan. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, fa'asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum, bisa jadi engkau mencintai sesuatu padahal itu kejelekan bagimu. Wa'asa an takrahu syai'an wahuwa syarrul lakum, dan bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu kebaikan bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah Maha mengetahui dan engkau tidak mengerti, tidak memiliki ilmu, tidak mengetahui. Sehingga di sini hakikat suatu dikatakan baik kalau Allah mencintai dan meridhoinya. Salah satu contoh dalam beribadah. Beribadah dengan senantiasa mengikhlaskan niat dan memurnikan tujuan dan menjadikan Allah satu-satunya yang kita sembah, yang kita ibadahi dengan harapan yang penuh dan rasa takut, dan demikian pula dengan kecintaan. Ini diberikan hanya kepada Allah. Namun ternyata kebanyakan manusia menyimpangkan hal tersebut. Mereka beribadah kepada Allah, namun juga beribadah tujuan hatinya takut kepada sing bau rekso. Nah, sehingga mereka dikala lewat ke tempat-tempat yang keramat, dikatakan dalam surat Al-Jin, Allah berfirman, innahu kana rijalun minal insi ya'udzun birijali minal jinni. Maka jadilah mereka orang-orang musyrik dahulu, apabila mereka melewati tempat yang menakutkan, mereka meminta perlindungan karena takut kepada jin. Minta perlindungan kepada siapa? Kepada jin, kepada hantu. Laini barakallahu fikum, ini namanya tidak Allah ridhoi. Nah, barakallahu fikum, sebagai misal. Sebagai misal pula beribadah dengan cara sunnah, yang itu harus mengacu kepada apa yang dicontohkan Rasul, sebagai konsekuensi agama Rasul telah sempurna. Ini kadangkala ditinggalkan oleh manusia, karena kebanyakan manusia beribadah dengan apa yang ada pada mereka, baik itu sesuai dengan tuntunan atau tidak, yang penting banyak yang melakukan. Maka ini tidaklah Allah ridhoi. Allah mengatakan, in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau engkau jadikan patokan kebanyakan manusia, kau yang ikuti adalah yang banyak manusianya, maka mereka akan memalingkan dari jalan Allah yang hak, memalingkan dari jalan Allah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga patokan kebaikan adalah kalau Allah mencintai dan meridhoinya. Inilah pokok-pokok sebuah kebaikan, yaitu pertama tauhid, untuk kita menjadikan ibadah kita dan pandangan kita dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dan yang kedua, demikian pula seluruh apa yang kita lakukan akan menjadi baik kalau Allah mencintai dan meridhoinya. Inilah pokok sebuah kebaikan. Wa syarrul ladzi hadzarahu minhu, Asyirku wa jami'u ma yakrahuhullahu wa ya'bah. Nah, barakallahu fikum. Dan kejelekan, sumber kejelekan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan manusia darinya adalah asyirku, perbuatan syirik. Perbuatan syirik dengan seluruh macam-macam dan cabangnya. Ini yang paling diperingatkan oleh Rasul. Kenapa? Karena ini akan menjadikan manusia itu berbuat kejelekan, mengantarkan manusia berbuat kejahatan. Tidaklah orang yang menjadi baik, orang yang tadinya baik, kemudian menjadi jahat dan jelek, melainkan ada padanya penyimpangan, sesuatu yang tidak dicintai Allah Ta'ala. Dalam beribadah mereka menjadi jelek dan jahat karena mencari tujuan selain Allah. Apakah memandang manusia? Lihatlah, orang bersedekah kemudian mengungkit-ngungkit karena hilangnya tauhid, hilangnya ikhlas. Orang mereka itu yang tadinya rajin ibadah zahiriyah, sholat, zakat, siam ataupun haji, rajin yang demikian, namun dikala tidak ada manusia yang menyanjungnya, tidak ada orang yang mengangkat dan menghormatinya, dia tinggalkan. Atau dikala dia diuji dengan dunianya, malah justru semakin terpuruk dan penyakitnya tidak sembuh, maka dia berhenti. Kenapa ini? Karena mereka tidak ikhlas. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid, minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunya, termasuk perbuatan syirik seorang beramal ibadah untuk tujuan mencari dunia. Beramal ibadah yang harusnya ikhlas, dia tujuannya mencari dunia, sehingga jelek. Kenapa ya fulan, dulu masya Allah rajin sholat dan seterusnya dari kebaikan, kok berhenti ya? Ujung-ujungnya karena mereka imma ada padanya kelemahan tauhid, atau ada padanya telah jatuh pada perbuatan syirik, sehingga akhirnya mereka terjatuh pada kejelekan. Na'udzubillah min dalik. Sehingga inilah kejelekan. Sehingga kalau kita ditanya, apakah sumber kebaikan? Orang bertanya, saya kepengin menjadi orang soleh, bagaimana ya? Belajarlah tauhid. Ketahuilah apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi dan ikuti. Orang bertanya, bagaimana ya supaya aku ini menjadi orang penyabar? Pelajarilah tauhid dan tetapilah tauhid. Orang mau mengatakan, bagaimana supaya dunia saya barokah? Belajarlah tauhid dan ikuti tauhid. Niscaya kebaikan akan dia rasakan dan dia raih dalam seluruh kehidupannya. Dan demikian pula, apabila orang bertanya bagaimana supaya aku selamat dari kejelekan, maka tinggalkanlah perbuatan syirik dan ketahuilah hal-hal yang Allah benci serta Allah menolaknya untuk engkau tinggalkan. Lainilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal yang harus kita ketahui. Di mana yakni ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, barakallahu fikum, yakni seluruhnya berkisar tentang dakwah ila tauhid dan tahdzir minasyirki wa may yakrahuhullahu wa ya'bah. Yaitu beliau barakallahu fikum menyerukan tauhid dan barakallahu fikum, yakni mentahdir manusia dari seluruh perbuatan syirik dan apa yang Allah benci. Barakallahu fikum. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya, kalau kita telah mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diutus dengan menerangkan seluruh syariat, sehingga dari sini kita mengetahui dengan sabda beliau di dalam hadis Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu Beliau menyatakan, ma ba'athallahu min nabiyyin illa haqqan 'alaihi ayyadulla ummatahu khairal ladzi ya'lamuhu lah wa hadzarahum syarral ladzi ya'lamuhu lah. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan hak atasnya, yakni wajib atas nabi tersebut, untuk menerangkan kebaikan yang telah Allah berikan pengetahuannya kepadanya, kebaikan-kebaikan, dan memperingatkan kejelekan yang telah Allah berikan ilmu tentang kejelekan tersebut kepadanya, yang akan menimpa umat ini. Maka diantara hal yang diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu akan menjadi ujian yang menimpa umat ini ada dua perkara, yakni ujian harta benda, ujian dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, taraktu fitnatan atau likulli ummatin fitnah wa fitnatul ummat fa fitnatu ummati almal. Kata beliau, likulli ummatin fitnah, setiap umat para nabi ada fitnah, ujian yang akan menimpa. Wa fitnatu ummati almal, dan fitnah yang menimpa umatku ini adalah fitnah harta. Fitnah harta bukan maknanya di sini orang kalau mengikuti ajaran nabi pasti miskin, bukan. Namun orang apabila difitnah dengan harta, apakah dengan kekayaan atau kemiskinan, dikala dia tidak memelihara tauhid, dikala orang tersebut tidak menjaga keikhlasan niatnya dalam ibadah, niscaya akan berpaling dari tuntunan nabi. Betapa banyak orang-orang yang kaya, dikala mereka tidak mengindahkan tuntunan nabi, akhirnya lupa kepada Allah yang memberikan kekayaan. Allah kisahkan di dalam Al-Quran banyak hal, seperti kisahnya Qarun yang merupakan kaumnya Nabi Musa. Dikala Allah Ta'ala telah memberikan harta yang melimpah, ternyata diingatkan oleh orang-orang yang mengetahui syariat agama untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Apa jawabannya? Innama utituhu min ilmin indi. Tidak lain harta ini aku raih semata-mata karena pandainya aku. Dalam usaha, dalam menyimpan, dalam seterusnya. Tidak mau yakni membelanjakan di jalan Allah dan di jalan yang Allah ridhoi. Sebabnya apa? Karena fitnah harta. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan fitnah harta ini fitnah bagi umat ini. Demikian pula ketika mereka miskin, dikala tidak memiliki tauhid, dikala tidak mengikuti jalannya Rasul dengan ikhlas, maka mereka pun berpaling dari ajaran yang hak, bukan semata-mata karena mereka miskin. Wa fitnatu ummati almal, dan fitnah yang menimpa umat ini adalah fitnah harta. Nah, sehingga dari sini jangan sampai kita mengikuti tuntunan Rasul untuk mencari harta. Jangan mencari harta. Karena itulah sifatnya orang munafikin. Orang munafikin yang mereka cari adalah dunia. Sehingga Allah bongkar busukan hati mereka dalam surat At-Taubah ayat yang ke-42. Walau kana qasdan qariba aw safaran qasida lattaba'uk walakin ba'udat ilai alaihim syuqqah. Kalaulah seandainya untuk meraih pahala yang Allah janjikan tadi dengan amalan-amalan mengikuti Rasul itu diraih dengan perjalanan yang dekat atau ujian yang ringan, niscaya mereka akan mendapat, akan mengikutimu berbondong-bondong. Akan tetapi mereka merasakan terlalu jauh. Kapan dirasakan hakikat pahala kalau Anda sudah mati di akhirat nanti? Jauh mboten? Iya ya. Rekasane ning dunya kok kepenake ning akhirat. Kepengine tuli ya kesel siki dirasak nangis niki nggih. Ha niki. Ternyata demikian dirasakan jauh. ba'udat alaihim syuqqa, terlalu jauh dan terlalu berat ujian, terlalu berat cobaan yang mereka rasakan. Akhirnya mereka pun meninggalkan. Lihatlah dalam perjalanan orang-orang munafikin, dikala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menghadapi kaum musyrikin dalam perang Badar, 312 orang kurang lebih yang dihadapkan dengan 1000 pasukan dan ternyata menang. Bisa pulang ke kota Madinah dengan membawa harta rampasan dan kekayaan. Masya Allah. Dan ketika perang Badar Kubra, tidak ada seorang pun munafik yang ada. Hingga suatu ketika, pada tahun-tahun berikutnya diberitakan orang musyrikin akan menyerang Madinah. Dari Mekah. Dengan pasukan yang banyak, maka kali ini orang-orang munafikin semangat. Ayo kita perang. Barangkali dapat kekayaan. Maka mereka pun berperang ikut maju. Ini barakallahu, walaupun sebagian mereka itu barakallahu fikum berpaling, berbalik ke belakang hingga akhirnya tidak ikut perang, namun masih ada sebagiannya yang ikut perang. Sehingga dikala mereka terfitnah dalam perang Uhud, mereka dikala musyrikin mundur, mengatur siasat, meninggalkan barang-barang berharga mereka, sibuk mengumpulkan ghanimah, yang akhirnya menjadikan sebab kekalahan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah kejadian-kejadian yang seperti ini. Naam, inilah bukti fitnah yang menimpa umat ini adalah fitnah harta. Bukan maknanya kalau ngaji ngikuti Nabi mesti tadi miskin, tidak. Namun kekayaan dan kemiskinan itulah ujian. Itulah ujian. Maka di sini barakallahu fikum. Patokan kita berarti kenapa orang itu menjadi jelek? Jelek dalam artian dia meninggalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruh kejelekan itu adalah terkumpul pada pokoknya perbuatan syirik dan seluruh apa yang Allah benci dan Allah tolak. Allah tidak meridhoinya. Maka inilah kejelekan. Dikala seorang tidak sholat sebagai misal. Dikala seorang wanita tidak menutup aurat sebagai misal. Ini baik apa jelek ya? Nah, orang umum mengatakan, Masya Allah bagus ya. Rapi, dideleng kepenak, disawang nyenengna. Ya atau tidak? Nah ini baik. Baik menurut siapa? Kalau baik menurut manusia ini berbahaya. Jelek menurut siapa? Lah ini barakallahu fikum. Lah disinilah ketika seorang meninggalkan tuntunan dan perintah Allah itulah kejelekan. Apa sumbernya? Karena mereka terjatuh pada apa yang Allah benci dan Allah tolak. Inilah yang namanya kejelekan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di mana syariat Nabi yang didasari dengan tauhid dan peringatan dari perbuatan syirik serta apa yang Allah benci dan Allah tolak, ini Allah utus Nabi dengan syarat ini, ba'atsahullahu ilan nasi kafah. Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia seluruhnya. Yang namanya nas itu al-insu wal jin, yakni mencakup manusia dan jin. Jadi jin, gambaran kita bahasa Jawa medhi, ya, diantaranya, itu seperti manusia. Diperintahkan dan wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam surat jin, pengakuan dari jin Allah firmankan tentang mereka. Qalu faminnal muslimuna waminnal qasitun waminna duna dhalika. Di antara kami ada orang muslim, ada orang yang taat ibadah dan ada orang yang tidak taat. Ada yang kafir, itulah jin seperti manusia. Sehingga dari sini tidak boleh kita meminta kepada jin. Tidak boleh kita takut kepada jin dalam hal yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Ta'ala semata. Karena itu memalingkan kita dari kebaikan. Nah, barakallahu fikum. Ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini Allah utuskan kepada manusia seluruhnya. Tidak khusus kepada orang Arab saja. Tidak khusus kepada orang yang mereka berkulit putih saja. Atau kulit merah, atau kulit hitam, ataukah kulit coklat, ataukah kesawu matang, dan seterusnya. Namun kepada manusia seluruhnya, yakni manusia dan jin. Manusia dan jin. Di mana Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nas, wahai sekalian, katakan wahai Muhammad, perintah kepada Rasul untuk menyampaikan kepada manusia, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Inilah kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi sebelumnya hanya diperintahkan ya qaumi, wahai kaumku, orang Jawa, ya berarti khusus orang Jawa. Nabi Musa hanya diutus kepada kaumnya Nabi Musa, kaumnya Fir'aun. Tidak mengenal kaumnya Nabi Khadir. Sehingga Nabi Khadir bebas dari syariatnya Nabi Musa. Karena mendapatkan wahyu yang tersendiri. Nah, demikian pula nabi-nabi sebelumnya, Nabi Yusuf alaihi salam memiliki syariat. Nabi Isa memiliki syariat yang itu khusus pada kaum mereka saja. Pada kaum mereka. Adapun Nabi Muhammad SAW diperintahkan, Qul ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Berarti yang kaumnya beliau kaum Arab ataupun selain Arab. Nah, inni Rasulullah, sesungguhnya aku ini utusan Allah. Ilaikum jami'an, yang diutus membawa syariat kepada kalian seluruhnya. Lah ini. Sehingga ayat ini menegaskan bahwasanya agama Islam itu satu. Syariat Islam itu satu, yaitu apa? Yang Allah utuskan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa faradallahu ta'atahu ala jami'i tsaqalainil jinni wal insi. Dan Allah wajibkan untuk kita taat kepada Rasul, yakni Allah wajibkan pada seluruh tsaqalain, dua makhluk yang besar, jin dan manusia, untuk taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini adalah bantahan bagi mereka orang-orang yang berpendapat yakni kita bebas melakukan syariat agama. Dari mereka yang berpemikiran liberalisme, Islam liberal, yang boleh kita memilih ajaran terserah kita, ini menyimpang dari ajaran Al-Quran. Karena Allah mengatakan, ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Dari mereka orang-orang yang berpemikiran pluralisme, yakni bebas masing-masing sesuai dengan adat kebiasaan mereka. Tidak, agama itu bukan adat, agama itu ibadah. Yang kewajiban kita mengikuti Rasul. Kalau adat mengikuti orang tua. Nah, di mana ajaran Rasul? Yakni terkemas dalam dua perkara. Perkara ibadah dan perkara adat. Ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ini terkemas dalam dua perkara. Perkara ibadah dan perkara adat. Yakni barakallahu fikum. Di mana kaidah mundhabithah, kaidah yang baku dalam ajaran beliau adalah al-aslu fil ibadatil hadar wa tahrim wal mana' hatta yaquma dalil alaihi. Asal seorang mau melakukan sebuah peribadahan, ini ajaran Nabi, itu adalah dilarang dan tidak boleh. Mau ibadah, salat, puasa, amalan apapun, diniatkan ibadah, asalnya dilarang. Sehingga tegak dalil yang menyatakan ini adalah ibadahnya Nabi. Paham ini? Ini adalah ibadahnya Nabi. Ini syariatnya Nabi. Nah, saya mau puasa Nabi Yunus. Ada enggak puasa Nabi Yunus? Oh, ternyata Nabi tidak mengakui. Saya mau puasa Nabi Dawud. Oh, Nabi mengakui. Maka kita lakukan puasa Nabi Dawud. Nah, puasa Ramadan dan seterusnya. Saya mau puasa syarat ini, syarat itu. Oh, tidak ada tuntunan dari Nabi. Kita tinggalkan. Karena itu ibadah tidak boleh dilakukan kecuali ada perintah dan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini asal dalam ibadah. Sholat demikian. Sholat adalah ibadah. Saya mau sholat ini dan itu. Ada perintah enggak? Tidak ada perintah. Ada dalil yang menunjukkan? Tidak ada. Berarti kita tinggalkan. Kalau ada, oh berarti kita melakukan. Kalau itu wajib, maka kita mohon kepada Allah untuk melakukannya dengan kemampuan. Nah, demikian barakallahu fikum. Dan kalau itu sunnah, kita pun mohon kepada Allah untuk diberi kekuatan. Barakallahu fikum. Ini asal ibadah. Wa aslul fil ada fa aslu fil adatil mubah hatta yakuma dalil ala tahrimihi. Dan asal muasal dalam adat istiadat itu adalah boleh hingga tegak dalil yang melarangnya, yang mengharamkannya. Contoh adat istiadat adalah berpakaian. Berpakaian ini adat. Oh, boleh kita pakai misalnya sarung, pakai celana, pakai kaos, boleh. Namun di sana kalau ada hal yang melarangnya jadi tidak boleh. Semisal apa itu? Yakni Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu, perhiasanmu, yakni pakaian yang menutup aurat setiap kali mau sholat. Orang sholat kok pakai pakaian tidak menutup aurat. Kapan menutup aurat? Yakni diterangkan Fadilatul Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, yakni kalau tertutup kulitnya, auratnya, dan tidak membentuk lekukan tubuhnya. Nah, sekarang orang sholat nganggo lejin, laki-laki. Baju fitness sudah sholat. Allahu Akbar. Nah, ini bagaimana? Lah, ini dilarang. Kan pakaian, adat. Ya, namun tidak demikian. Karena engkau melanggar larangan Allah, khudu zinatakum inda kulli masjid. Nah, di sini perintah Allah demikian. Seorang membuka aurat. Auratnya bagaimana? Aurat laki-laki minat surra ila rukbah, dari atas pusar sampai dengan lutut, itu yang mughallab, yang wajib ditutup. Yang wajib ditutup. Yang lainnya penyempurna. Yang penyempurna ini dibatasi oleh Rasul dalam memakai kain yang menjulur ke bawah. Kata beliau, kullu ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Seluruh kain yang menjulur ke bawah dipakai dari atas. Baik sarung, baik celana, kok sampai menutupi mata kaki, ini menyeret dan menyebabkan orang tersebut masuk ke dalam neraka. Nah, ini. Jadi bukan sekedar pakaian, jangan sampai jenengan kok jadi diangkat kainnya. Ya, saya ngaji. Tidak. Justru kalau Anda mengaji harus tahu tuntunan. Nah, sehingga akan menjadi nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karena ini syariat bukan khusus bagi orang yang ngaji, namun orang muslim yang mengikuti Nabi. Ini salah satu contoh. Wanita pun demikian. Nah, dilarang mereka bertabarruj, yakni bersolek di luar rumah sehingga menjadikan fitnah bagi laki-laki dan seterusnya. Yang ini Allah firmankan, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini salah satu contoh. Pakaian adat. Iya kan yang penting? Iya, namun adat Anda sekarang dilarang oleh syariat. Berarti jadi tidak boleh. Nah, Artinya demikian, dan masih banyak cabang yang mana itu akan lebih dibahas dalam kitab-kitab adab seperti kitab Riyadhus Shalihin. Naam, atau kitab-kitab yang menerangkan tentang ahkam seperti dalam kitab Bulughul Maram dan yang lainnya. Oh, ini adat istiadat mana yang dilarang? Asalnya adalah boleh. Makan nasi adatnya wong Jawa boleh tidak? Boleh. Oh, dilarang jenengan wong katanya ngikuti Rasul, Rasul enggak kenal nasi. Ya enggak boleh makan nasi. Loh, mana dalilnya? Ini adat, sudah ya. Ini adat. Nah, demikian. Lah sehingga dari sini, oh berarti keliru. Salah paham mereka yang mencibir kepada orang-orang yang mengikuti Rasul, yakni segala sesuatu katanya harus dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada makan ondol di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini salah. Ya. Kaidahnya tadi, yaitu asal dalam ibadah adalah dilarang. Sehingga datang dalil yang memerintahkan. Oh, berarti jenengan kalau sebagai ilmu, kalau ingin menjadi pengikut Rasul, diperintahkan satu ibadah. Ini. Berarti dasar dalilnya apa? Oke. Okay. Nah ini, kalau ingin memperjuangkan sunnah Rasul, adat, kok dilarang? Oh, mana dasar dalil yang melarangnya? Apakah karena di sana ada larangan yang secara zatnya, ataukah akibat yang ditimbulkan? Seperti, yakni dia itu menyerupakan diri dengan orang-orang yang dibenci Allah. Nah, Rasul mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang tersebut, barang siapa yang menyerupakan diri dengan satu kaum, maka itu dihukumi kaum tersebut. Ini digolongkan, dimasukkan para ulama dalam kitabul libas, kitab pakaian. Bab adat atau bab ibadah? Hah? Bab adat. Oh, berarti kalau sesuatu kok menyerupakan diri sama dengan orang-orang yang dibenci Allah, apakah orang kafir, apakah orang fasik, nah, berarti ini ditinggalkan kalau itu menjadi ciri khas mereka. Nah, karena larangan akibat yang ditimbulkan atau akibat yang ditimbulkan memudaratkan orang lain. Allah mengatakan, Rasulullah mensabda, la darar wa la dirar. Janganlah engkau membuat mudarat yang disengaja atau yang tidak disengaja menimbulkan mudarat. Contohnya misalnya merokok. Hah? Menimbul mudarat boten? Mudarat. Oh iya ya. Mudarat saya enggak sengaja, namun menimbulkan mudarat. Walaupun itu adat namun dilarang. Nah, namun dilarang, ini sebagai misal. Sebagai misal demikian. Oh, ini dilarang dan banyak dalil yang lainnya. Sehingga dari sini asal ibadah adalah dilarang, sehingga tegak dalil yang menerangkannya. Dan asal sebuah yakni adat istiadat kebiasaan adalah dibolehkan kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Maknanya di sini, supaya kita memiliki nilai di sisi Allah, jadikanlah pelaksanaan ibadah selalu melihat bagaimana contoh Rasul. Dan maknanya, supaya kita meninggalkan sesuatu. Sebagai misal, contoh merokok. Kita contohkan, saya enggak ngerokok lagi. Kenapa? Karena sudah bosan. Ya. Ini enggak ada nilai di sisi Allah. Yang satu mengatakan, saya enggak merokok lagi. Kenapa? Oh, ternyata dilarang oleh syariat dari sisi akibat. Ini. Maka orang ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Yang satu, tidak ada nilai. Nah, inilah yang kita maksudkan, sehingga marilah kita semangat untuk belajar ilmu agama, di mana dalam pembahasan selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini agamanya telah sempurna, dan bagaimanakah sebab-sebab penyimpangan yang ada, insyaallah kita teruskan dalam pembahasan yang akan datang. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.